رحمني ورحمكم الله وأخواني في الله رحمني ورحمكم الله بسم الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian, perhatian dan kesungguhan dalam menuntut ilmu merupakan bagian dari pengagungan terhadap ilmu dan majlis ilmu. Sebuah hikmahnya yang kita belajar di dalam majlis-majlis ilmu adalah semua yang mulia ucapan sebenar-benarnya perkataan, yaitu kalamullah wa kalam rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oleh karena itu dituntut bagi orang yang menghadiri majlis ilmu, baik ikhwan maupun akhwat, harus menunjukkan pengagungannya terhadap ilmu, terutama akhwat yang ada di balik hijab. Saya ulangi, terutama akhwat yang ada di balik hijab mesti lebih perhatian, lebih bersungguh-sungguh di dalam memperhatikan ilmu sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab ini, insyaAllah ta'ala, seseorang akan diberikan kemudahan-kemudahan, akan dianugerahkan pemahaman yang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yang berjuang, berjuang di jalan kami, maka sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Diberikan hidayah, diberikan petunjuk, dianugerahkan pemahaman yang baik. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita menjadi para penuntut ilmu yang memuliakan ilmu, memuliakan majlis ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sifat seorang penuntut ilmu, mesti memiliki adab, mesti menghiasi diri dengan akhlak-akhlak seorang penuntut ilmu, dan mesti terbedakan antara penuntut ilmu dan orang-orang awam, apalagi dengan ahlul bid'ah, dengan para pelaku dosa. Mesti terbedakan. Terbedakannya dengan apa? Dengan adab-adab yang mulia, dengan akhlak yang baik. Inilah yang membedakan penuntut ilmu dengan yang lainnya. Penuntut ilmu yang sukses, yang akan berhasil, mesti menghiasi dirinya dengan adab thalabul ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu, memuliakan dan mengagungkan majelis ilmu. Demikian pula memuliakan para ulama, memuliakan para penuntut ilmu, menghormati para penuntut ilmu, para ulama, orang-orang yang berilmu. Ini di antara kunci sukses dalam menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah memuliakan para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan di antara orang-orang yang beriman, Allah angkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujill kabirana wa ya'rif li'alimin haqqahu." Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang besar di antara kami dan tidak mengetahui haknya seorang alim di antara kami. Maka diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah SAW, siapa yang tidak memuliakan bahkan tidak mengetahui haknya seorang alim, dia bukan bagian dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dia tersifat para penuntut ilmu, memuliakan para ulama, menghormati para penuntut ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu. Sebaliknya, sifat para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, yang mereka adopsi dari orang-orang kafir, dari kaum munafikin, adalah membenci kaum mukminin, membenci ahli sunnah. Sehingga dikatakan para salaf dahulu, min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu ala ahli al-athar. Di antara tanda ahli bid'ah adalah merendahkan, menghina, mencerca ahli al-athar, orang-orang yang mengikuti apa? Yang ahli sunnah, mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahm salaf al-ummah. Demikian pula dikatakan salaf dahulu, laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubtilu ahli al-hadith. Tidak ada di dunia ini seorang pelaku bid'ah kecuali dia membenci ahli al-hadith, ahli sunnah. Itulah yang menjadi sifat para pelaku bid'ah yang mereka ambil dari kaum munafikin dan orang-orang kafir. Ya. Maka seorang penuntut ilmu ciri khasnya mencintai, menghormati dan memuliakan para ulama, para penuntut ilmu, orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan ilmu, menuntutnya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ini sifat seorang penuntut ilmu, sifat yang sangat mulia sekali. Dan ini adalah satu sifat yang akan menyelamatkan seseorang di tengah-tengah fitnah. Sebab kita tidak bisa lagi menutup mata, fitnah lagi bergejolak di mana-mana. Dan itu memang tanda akhir zaman. Adanya berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat dan fitnah syahwat, berbagai macam bentuk kesesatan, kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan, hawa nafsu, kemaksiatan dan yang lainnya, itu semua bentuk fitnah. Dan masing-masing orang, setan itu punya target sendiri-sendiri. Jangan kita pernah mengira ketika kita sudah mengenal tauhid, mengerti sunnah, berusaha istiqamah di atasnya, lalu kita sudah selamat dari fitnah. Jangan. Ya, tidak boleh ada yang merasa aman dirinya dari sebuah fitnah. Justru ketika dia merasa aman dari fitnah, dia sudah terfitnah. Seorang muslim harus hidup dalam keadaan al-khawf wal-raja, takut dan harap, harap-harap cemas, jangan sampai dia ditimpakan fitnah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka di antara jalan selamat untuk selamat dari fitnah adalah mengikuti para ulama. Inilah hakikat memuliakan para ulama, menghormati para ulama dengan mengikuti jalan mereka, meneladani mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kerusakan yang besar yang akan muncul kalau kita tidak mengikuti para ulama, dan memperingatkan bahwasanya perbuatan itu tercela, terutama ketika menghadapi fitnah. Wa idza ja'ahum amru min al-amni aw al-khawf adawi wa radduhu ila ar-rasul wa ila al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, maksudnya suatu berita yang apabila disebarkan akan menyebabkan dampak yang meluas di tengah-tengah masyarakat, apakah itu kegembiraan atau sebaliknya ketakutan, maka Allah celah tentang segolongan orang apabila datang kepada mereka berita seperti itu, ada roli mereka langsung menyebarkan, ya, langsung jadi buah bibir, langsung digosipkan, ya, langsung dibicarakan, disebarkan dari mulut ke mulut, dari tulisan ke tulisan, dari internet, dari macam-macam media ke media yang lainnya. Allah celah perbuatan seperti itu. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Andaikan mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu di kalangan mereka, maka mereka akan tahu bagaimana seharusnya menyikapi persoalan itu dari Rasul dan orang-orang yang berilmu. Inilah tuntunan di dalam menyikapi permasalahan. Sekiranya permasalahan itu akan berdampak luas, baik secara khusus kepada ahli sunnah maupun secara umum kepada kaum muslimin yang lainnya, serahkan urusannya kepada para ulama, serahkan urusannya kepada orang-orang yang berilmu. Itulah jalan selamat, itulah sifat penuntut ilmu, sifat seorang ahli sunnah, ar-ruju' ila ahli ilmu, kembali kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Ketika menghadapi berbagai macam fitnah, kembali kepada para ulama. Ini jalan selamat. Jadi seorang muslim harus menyadari fitnah, berbagai macam ujian dan cobaan, berbagai macam masalah mesti menerpanya. Tidak peduli dia sudah mentauhidkan Allah atau belum, dia sudah mengikuti sunnah atau belum. Oleh karena itu, setan mempunyai berbagai macam metode. Iya. Kalau orang yang belum mengerti tauhid, maka mudah diajak untuk melakukan syirik. Orang yang tidak mengerti sunnah, mudah bagi setan untuk menjerumuskan dia ke dalam kebid'ahan. Tapi bagaimana dengan ahli sunnah yang mengerti tauhid, berpegang teguh sangat kuat dengannya, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perbuatan bid'ah, apakah sudah selamat dari setan? Jawabannya belum. Tidak akan ada yang bisa menjamin keselamatan kecuali bagi siapa yang Allah rahmati. Mengajak ahli sunnah melakukan syirik sulit. Mengajak melakukan bid'ah juga susah. Tetapi masih ada banyak bentuk kesesatan-kesesatan yang lainnya yang mungkin menerpa ahli sunnah. Di antaranya yang setan sangat bersemangat untuk melakukannya adalah memecah belah, di antara ahlu sunnah. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aifa ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab walakin fi at-tahrish bainahum." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab. Tetapi dia belum putus asa, dia masih bersemangat untuk memecah belah di antara mereka. Artinya, orang yang sudah mentauhidkan Allah, sudah mengamalkan sunnah, masih mungkin dibuat saling berpecah belah. Walaupun berpecah belahnya bukan karena tauhid yang rusak, bukan pula karena sudah melenceng dari sunnah, tetapi dimunculkan kebencian di dalam hati mereka kepada satu dengan yang lainnya. Ya. Dimunculkan perasaan tidak suka, tidak senang kepada saudaranya, perasaan benci, kebencian, iri hati, hasad, ya, kepada saudaranya. Mungkin terjadi, sehingga terjadi peperangan, terjadi saling menghinakan, mencerca, merendahkan, dan itu betul-betul terjadi. Ya. Ditambah lagi dengan setan-setan dari kalangan manusia, para penyusup di barisan ahlus sunnah, di tengah-tengah ahlus sunnah, jangan kita merasa aman. Baik penyusup ini dia sadar ataupun tidak, dia sudah menjadi dari kaki tangan setan untuk memecah belah antara ahlus sunnah. Baik dia sadar maupun tidak. Syekh Rudi Habibullah Ta'ala pernah mengingatkan, kalau saja di masa Rasulullah SAW ada kaum munafikin yang menyusup di barisan kaum muslimin, apalagi di masa kita, ya, banyak para penyusup ini, dan bisa jadi mereka tidak sadar dipergunakan oleh syaitan untuk memecah belah di kalangan ahli sunnah tanpa mereka sadari. Maka setan misi besarnya untuk menjerumuskan ahli sunnah dan melemahkan dakwah mereka adalah membuat mereka berpecah belah. Tapi bainahum, ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama kita di masa ini pun sudah berbicara, mengingatkan. Tidak kurang dari ulama-ulama besar, Syekh Ibnu Baz, Syekh Rudi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdullah Al-Imam, dan para ulama yang lainnya secara khusus punya risalah-risalah khusus. Dan juga pula Syekh Saleh As-Suhaimi, para ulama yang saya sebutkan itu memiliki risalah-risalah khusus untuk memperingatkan kaum muslimin akan adanya setan-setan dari kalangan jin dan manusia yang memecah belah di antara ahlu sunnah, ya. Baik mereka sadar maupun tidak, tindak tanduk mereka, gerak-gerik mereka, ucapan-ucapan mereka telah menyebabkan kekisruhan, fitnah, perpecahan, dan kebencian antara sesama ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama tidak diam, para ulama berusaha untuk memadamkan fitnah ini, walaupun ternyata hal itu tidak mudah. Ya, hal itu tidak mudah. Karena apa? Karena tidak ada sifat ar-ruju ila ahli ilm, kembali kepada para ulama. Satu sifat asasi, sifat yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, kembali kepada para ulama. Bagaimana supaya masalah kita selesai? Kembali kepada para ulama, ikuti nasihat para ulama. Kalau perlu duduk di hadapan ulama dan sebutkan apa masalahnya. Ini di antara jalan penyelesaian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada para ulama. Ini adalah satu hal yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi, sudah merebak di mana-mana, adanya perbedaan antara Ahlus Sunnah. Maksudnya di sini, walhamdulillah kita bersyukur. Insya Allah di negeri Gorontalo ini tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi kalau mulai ada benih-benih seperti itu, muncul bibit-bibit seperti itu, langsung dipangkas, dihilangkan, jangan sampai membesar. Ya. Seperti yang terjadi di kota-kota yang lainnya. Ya. Mungkin sebagian antum mengerti info-info dari kota-kota yang lainnya, atau dari internet dan lain sebagainya, adanya fitnah perpecahan antara Ahlus Sunnah. Ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Ya. Tetapi mesti kita mengerti duduk permasalahannya dan kita tahu bagaimana cara bersikap dengannya. Ketahuilah, yang berpecah belah itu, yang saling mentahdir satu dengan yang lainnya, mereka itu insya Allah ta'ala masih sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana sikap kita? Ulama telah memberikan bimbingan-bimbingan. Ulama telah memberikan peringatan-peringatan untuk berhenti, untuk bersatu kembali, untuk menghilangkan kebencian dan kedengkian. Demikian pula yang bersalah, yang telah menempuh jalan yang salah atau padanya ada kesesatan, segera tobat, segera rujuk kembali kepada kebenaran. Sebaliknya, orang yang melihat saudaranya menyimpang, saudaranya bersalah, dia tuntun, dia sayangi, dia tahan, jangan sampai dia keluar dari Ahlus Sunnah. Bukan dia tendang, ya. Bukan dia lempar dari Ahlus Sunnah, dia keluarkan dari Ahlus Sunnah. Bukan dia ponis, dia tahdir, bukan. Dinasihati dengan baik, dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang. Itu nasihat ulama kepada orang yang dianggap salah menyimpang dan kepada yang menasihati. Kedua-duanya mesti bersikap baik. Namun sebagian ada yang melampaui batas, baik dari pihak sini maupun dari pihak sana. Inilah yang semakin memperdalam perpecahan, memperlebar jurang perpecahan. Maka ulama terus berusaha mengingatkan kita. Iya. Jadi kita diperintahkan para ulama, dibimbing oleh para ulama, jadilah orang-orang yang memperbaiki. Jadilah orang-orang yang memperbaiki. Dan ketika kita yang difitnah, kita yang dizalimi oleh saudara kita, kita dinasihatkan untuk bersabar, jangan membalas. Kalau kita membalas, maka fitnah itu akan semakin besar. Kita misalkan dibicarakan jelek oleh saudara kita, dinasihatkan para ulama untuk diam, tidak membalas. Lalu mana solusinya? Nasihati saudara kita dengan baik. Kalau tidak juga mempan, serahkan kepada para ulama. Demikian pula sebaliknya, kalau kita lihat saudara kita menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah, nasihati dengan baik. Kalau dia masih seperti itu, diserahkan juga kepada para ulama. Ini nasihat para ulama kita. Ya. Terutama para masyayikh yang sudah sempat kesini ke Indonesia dan begitu mengerti dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Ya. Sampai terakhir, Al-Syeikh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala memberikan dua pokok penting, dua bimbingan penting bagaimana menghadapi perpecahan, bagaimana menghadapi fitnah antara para da'i, antara para penuntut ilmu, antara para ustaz. Yang pertama kata Syekh, jangan ikut-ikutan. Jangan memihak kepada satu pihak kemudian memusuhi pihak lain. Ini kunci keselamatan. Saya masih ingat kata Syekh dalam bahasa Arabnya, la nakif ma'asof ala sofil akhar. Kita tidak boleh berpihak pada satu sof, satu barisan untuk memusuhi barisan yang lain. Jadi jangan mau, ya. Artinya, kalau kita mendengarkan ada penuntut ilmu, ada saudara kita yang mulai menjelek-jelekkan pihak lain, yang mulai menjelek-jelekkan salah seorang ahli sunnah dari kalangan penuntut ilmu, para ustaz, dinasihati. Dan kita jangan mau mendengarkan hal itu. Dinasihati. Tidak boleh juga kita memberikan hukum hanya berasalkan ilmu dari satu pihak. Tidak boleh. Itu tidak adil namanya. Ya. Sebaiknya jangan dengarkan sekalian suruh diam. Ulama mengatakan diam. Jangan berbicara. Itu yang dinasihatkan para ulama. Ya. Rasulullah SAW telah mengingatkan al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti harus didatangkan oleh orang yang menuduh, yang mengingkari, dia bersumpah. Artinya apa? Seorang itu kalau menghukumi, tidak boleh dia hanya mendengarkan dari satu pihak. Dia harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Tapi sudahlah, soal hukum-menghukum itu bukan urusan kita. Itu urusan para ulama, serahkan para ulama. Jadi kalau ada coba yang berbicara, menjelek-jelekkan ahlu sunnah, saya ulang ya, menjelek-jelekkan ahlu sunnah, bukan menjelekkan hizbi, bukan menjelekkan ahlu bid'ah, ahlu sunnah. Ya. Yang asalnya dia adalah ahlu sunnah, diperingatkan, dinasihati. Ya. Dan jangan ikut-ikutan, walau kalau diajak untuk memihak ke sini, untuk memusuhi yang itu. Ini bimbingan para ulama. La naqif ma'asaf ala sabdil akhar. Sampai kata Syekh Abdullah Al-Marihamdulillah, siapa yang mengajak kalian untuk memusuhi pihak yang lainnya? Katakan kepada mereka, saya tahu di antara kalian ada yang salah, ya, dan ada yang benar. Tetapi itu bukan berarti saya harus memihak kepada yang benar dan memusuhi yang salah, tidak. Paham ini? Walaupun sudah jelas-jelas kita lihat ada saudara kita melakukan kesalahan, tapi ada caranya memperbaiki. Bukan kita musuhi dia. Bukan seperti itu. Yang dituntutkan para ulama, itu maksudnya kata Syekh. Saya tahu. Kata Syekh katakan kepadanya, saya tahu. Di antara kalian ada yang salah dan ada yang benar. Tapi bukan berarti saya harus memihak kepada yang saya anggap benar dan memusuhi yang saya anggap salah. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan ahlu sunnah. Bukan berhadapan dengan ahlu bid'ah. Kalau ahlu bid'ah ya memang harus dimusuhi. Ini sama-sama ahlu sunnah. Bagaimana menyikapi saudara kita ahlu sunnah yang bersalah? Disikapi dengan penuh rahmat, dengan kasih sayang, dengan kebaikan. Ditahan erat-erat, dipegang, jangan sampai dia keluar dari ahlu sunnah. Bukannya kita lempar dia. Kita jauhi, kita boikot, kita tahdir. Bukan seperti itu yang dituntunkan para ulama. Ini yang pertama. Nasihat Syekh Abdullah Al-Marihamdulillah, tidak boleh memihak, tidak boleh menjelek-jelekkan satu pihak selama mereka itu masih ahli sunnah boleh kemana. Tapi yang kita harus lakukan adalah perbaikan. Fasrihu bainal akhawain. Perbaikan, buatlah perbaikan, perdamaian antara dua orang saudara kalian yang sedang bertikai. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh, tentang para dai yang sampai informasi kepada kita sementara kita sebelumnya tahu dia adalah seorang ahlu sunnah, ya, para dai, para ustaz yang kita kenal sebagai ahlu sunnah, kemudian sampai kepada kita berita-berita tentang mereka, ya, katanya dikritik ada penyimpangan ini dan itu, maka Syekh mengatakan nahnu la natakallam hatta yatakallam al ulama. Kita jangan berbicara sampai ulama berbicara. Jangan ikut-ikutan menuduhnya, jangan memberikan vonis hukum kepadanya sampai ulama berbicara. Inilah prinsip penuntut ilmu, menyerahkan urusan kepada para ulama. Kecuali merasa ulama, ya tidak apa-apa. Bicara merasa ulama ahli hadis, ahli jarh wa ta'wil, ya silakan saja berbicara. Yang merasa jadi, merasa guru, tugasnya adalah diam, kembali kepada para ulama, menyerahkan urusan kepada para ulama. Itulah jalan selamat dari fitnah perpecahan. Jangan ikut-ikutan menuduh, jangan ikut-ikutan memvonis, menghukumi, mentahdir, menghuk dan macam-macam, ya, yang sifatnya dapat memecah belah antara ahlu sunnah, yang akan terbelah antara pendukung dan yang mengusuhi. Kita diam padanya, serahkan urusan kepada para ulama. Kita tidak berbicara sampai ulama berbicara. Demikian pula menyikapi pondok-pondok tertentu yang kita semua tahu. Pondok itu dulunya adalah pondok ahlu sunnah. Sekarang ada berita mereka begini dan begini. Ya, jangan mudah termakan setiap informasi yang kita dengar. Ya, walaupun kita menganggap orangnya thiqah, belum tentu dia mendapatkan berita dari orang yang thiqah. Dan orang yang thiqah sekarang jangan samakan dengan ulama dulu mengatakan dia thiqah. Ya, orang thiqah sekarang dia dengar lain, dia sampaikan lain. Ya. Kalau ulama dulu mengatakan thiqah itu betul-betul thiqah. Dia sampaikan apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat. Kalau sekarang, ya, sangat jauh, sangat jauh. Ini pernah diperlihatkan oleh Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Bahkan beliau mengatakan kepada para ulama, hati-hati dengan orang-orang yang kalian anggap thiqah, padahal mereka itu adalah mardha al-qulub, orang-orang yang memiliki penyakit hati, ya, para tukang fitnah yang menyebabkan perpecahan. Hati-hati. Jadi ketika kita mendapatkan informasi-informasi dari siapapun, maka kita tahan diri kita, jangan ikut berbicara sampai ulama berbicara. Artinya, kalau ada seorang yang berbicara tentang Ustaz Fulan, katanya sudah menyimpang, tak boleh lagi ibu ambil ilmu darinya. Ada ma'had, katanya ma'had itu sudah terkena pemikiran suhuliyah atau pemikiran khawarij, sudah tidak boleh mengambil ilmu darinya. Dia sudah pantas diponis sebagai suhuri, sebagai khawarij, sebagai ikhwani takfir. Ya, kita tanyakan satu hal, siapa ulama yang mendahului engkau mengatakan demikian? Sederhana sih, ya, dia adalah dari ahlu sunnah yang kita kenal, bahkan dia dipuji oleh para ulama. Kalau kemudian engkau mengatakan dia adalah ahlu bid'ah, al-hizbi, sururi, tanyakan satu saja pertanyaan, siapa ulama yang telah mendahului mengatakan hal itu? Kalau tidak ada ulama yang menjadi panutannya, maka tidak boleh kita ikuti. Sebab prinsip ahlu sunnah mengajarkan kita untuk rujuk kepada para ulama, kembali kepada para ulama. Demikian bimbingan Allah dan Rasulnya untuk mengikuti para ulama. Ini jalan selamat, jalan selamat dari fitnah perpecahan. Maka insyaAllah ta'ala, dengan menuntut ilmu dan mengikuti prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, kita Allah subhanahu wa ta'ala jaga dari berbagai macam perpecahan, ya, dan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Ya, harus dijaga ikhwan, harus dijaga, jangan sampai terjadi di seperti di kota-kota yang lainnya. Ahlu sunnah sudah sedikit, ya, masih berpecah belah. Itu pun ternyata semangat dakwah mereka sangat kurang, terutama di daerah-daerah seperti ini yang itu sudah maklumi semuanya bagaimana kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan itu merajalela. Ya. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Iman hafizahullah ta'ala pernah memperingatkan, siapa yang berbicara jelek tentang ahlu sunnah, tentang seorang da'i, tentang seorang ahli ilmu, maka dia sadar atau tidak sadar, dia suka atau tidak suka, sama artinya dia tidak menolong dakwah ahli sunnah. Dia telah menolong dakwah kepada syirik dan bid'ah. Dia menghambat dakwah ahli sunnah. Ada seorang dai ahli sunnah mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, kemudian kita tahdir dia, kita jauhkan umat dari dia sehingga umat tidak mau belajar ilmu darinya. Berarti kita punya saham dalam menghambat dakwah ahlu sunnah. Dan kalau dakwah ahlu sunnah terhambat, sudah pasti yang tersebar di masyarakat adalah dakwah kepada sebaliknya, kepada kesyirikan dan bid'ah. Itulah yang diinginkan setan, ya, agar kita lemah sehingga dakwah kepada kesyirikan, dakwah kepada kekufuran semakin menguat. Sehingga terkadang kita melihat ada pada diri seseorang satu kesalahan. Namun kalau kita ingkari kesalahan tersebut akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Tutup mata dari kesalahan itu. Tutup mata dari kesalahan itu. Kalau akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, "Laisal 'aqil man ya'rifu al-khair min asy-syarr, walakin al-'aqil man ya'rifu khaira al-khairi wa syarra al-syarrain." Bukanlah orang yang berakal itu sekedar dia bisa mengetahui yang ini benar, yang itu salah. Kalau semua itu banyak orang bisa. Tetapi orang yang berakal itu dia bisa mengenal dari dua kebaikan mana yang paling baik dan dari dua kejelekan mana yang paling jelek. Karena terkadang ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang saudara kita atau bahkan kita sendiri diperhadapkan pada satu kondisi yang kita tidak memiliki pilihan kecuali semuanya salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kita punya pilihan semuanya salah. Mau milih A salah, mau milih B salah. Tidak ada pilihan C. Maka dalam syariat ini sudah dituntut dia untuk memilih irtikab akhafid dararain. Itu kaidah syariat. Dia memilih kemudaratan yang lebih ringan. Jadi ketika kita melihat saudara kita mungkin melakukan satu dosa, satu penyimpangan, satu kemudaratan, itu enggak serta-merta kita bisa memvonisnya. Mungkin dia berada dalam dua pilihan seperti itu, sehingga dia memilih salah satunya. Ya, inilah perlunya fikih, perlunya ilmu. Kalau kita hanya berbekal ilmu yang ada pada kita, mungkin kita salah dia habis-habisan. Ya, salahnya dia habis-habisan. Padahal dia punya alasan. Ya, kalau dia tidak memilih itu akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Mungkin kalau bisa saya berikan contoh, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala pernah memfatwakan kepada satu keluarga yang minta fatwa kepada beliau. Beliau katakan, izinkan anakmu menonton televisi di rumahmu. Ya. Mungkin kalau orang tidak mengerti ini langsung, wah ini Syekh Hizbi. Ya. Syekh Sururi, kalau enggak paham apa alasannya. Nah, ternyata penanya itu mengatakan anak ini sudah sulit dikontrol. Ya. Dilarang nonton TV di rumah, dia pergi diam-diam tanpa terkontrol ke rumah tetangga. Nonton di sana. Sehingga yang dia nonton bisa lebih berbahaya. Karena enggak terkontrol sama orang tuanya. Menonton hal-hal yang merusak akhlaknya, mungkin merusak akidahnya. Nah, kata Syekh, kalau begitu keadaannya ya sudah, biarkan dia nonton di rumah dan awas. Apakah itu artinya Syekh membolehkan televisi, membolehkan menonton? Tidak. Tetapi mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Demikian, ya, kiaskan pada kasus-kasus yang lain. Orang yang memiliki kesyirikan itu mudarat yang besar. Ketika dia mendengarkan satu dakwah dari orang yang mungkin ada penyimpangan padanya, tetapi kadang-kadang lebih baik kita biarkan. Kenapa? Karena kalau dia dilarang, dia memiliki kesyirikan yang lebih besar. Mudaratnya akan lebih besar. Lebih baik dihilangkan kesyirikannya melalui dakwah yang disampaikan tersebut daripada dia terus-menerus berada dalam kesyirikan. Baik. Maksudnya, ketika kita menghadapi saudara kita yang zahirnya nampak salah, nampak menyimpang, kita jangan terburu-buru, tetapi kita bersikap dengan ilmu dan mengikuti bimbingan para ulama. Fitnah, perpecahan akan semakin besar ketika kita berpaling dari ilmu dan bimbingan para ulama. Maka kunci keselamatan adalah kembali kepada para ulama, kita ikuti apa yang diucapkan para ulama tentang bulan dan bulan. Jangan kita berani berbicara tentang bulan dan bulan tanpa ada fatwa, tanpa ada bimbingan dari para ulama kita. InsyaAllah ta'ala, semoga kita menjadi orang-orang yang menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, ya. Mungkin bagian akhir saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah termasuk aslu min usul din, salah satu prinsip agama yang besar, salah satu pokok manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jangan dipandang lagi, ya. Sebagian orang hanya mengenal prinsip ahlus sunnah itu satu saja, sikat ahlul bid'ah, ya. Hanya satu, seakan-akan hanya satu prinsipnya. Padahal banyak prinsip yang lain, memperhatikan masalah dan mudarat, memilih mudarat yang lebih ringan dari dua kemudaratan, dan lain sebagainya. Ya. Demikian pula, prinsip penting dalam Islam, prinsip besar yang tidak boleh disepelekan adalah menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, min al-qawa'id al-azimah alladhi hiya min alladhi hiya min jami' ad-din adalah ta'limul qulub wa ijtima'ul kalimah wa salahu dhatil bayyin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara kaidah-kaidah agung yang mendasar dalam agama, min jima'id din, di mana agama terkumpul padanya, ya, artinya prinsip besar ini adalah taklimul qulub, penyatuan hati, wa ijtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimah, tidak berselisih, wa salahu dhatil bayyin, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, ad-da'wah ila ta'limil qulub aslun azimun min usuluddin. Ajakan untuk menyatukan hati adalah salah satu prinsip besar dari prinsip-prinsip agama. Dan ini adalah semua nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi saling bergolong-golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi prinsip kaum mukminin adalah bersatu di atas ukhuwah, di atas manhaj yang hak. Sebaliknya, prinsip kaum musyrikin adalah berpecah belah. Tinggal kita memilih yang mana. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa allama baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat, perhatikan, jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Maka siapa yang merobek-robek persatuan ahli sunnah, merusak persatuan kaum muslimin, dia adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka harus kita ingat selalu, di antara prinsip manhaj ahli sunnah, prinsip besar agama ini adalah bersatu. Walaupun tentunya bersatu yang kita maksudkan adalah bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran, di atas manhaj yang hak, bukan bersatu di atas kesesatan. Menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan adalah prinsip agama yang sangat penting sekali. Baik, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi setelah dapat saya tangkap dari penjelasan Bapak Ustaz bahwa toleransi dan bahkan apa namanya loyal kepada agama lain, orang-orang beragama lain, khususnya yang musyrik, itu bisa mengakibatkan kita keluar dari Islam. Nah, bagaimana dalam bingkai penegaraan? Misalnya saya ini bekas seorang anggota dari dinas penegaraan dari Polri. Misalnya saya punya komandan seorang Nasrani misalnya, dan saya harus menunjukkan rasa toleransi, rasa loyal terhadap apa yang diperintahkan. Apakah itu membuat saya keluar dari Islam? Dan bahkan kejadian-kejadian seperti ini sudah memasyarakat. Seperti misalnya di Monaco sana, agama Kristen yang beribadah dari Islam yang mengamankan. Begitu juga sebaliknya, kalau Islam yang melaksanakan ibadah dari pihak Kristen, apakah ini juga belum termasuk mencampur baurkan keyakinan atau merupakan sebuah toleransi yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah? Terima kasih. Baik. Yang pertama, tidak sepatutnya di negeri muslim dipilih para pejabat-pejabat itu dari kalangan orang-orang kafir. Ini tidak dibenarkan. Seorang muslim tidak boleh bekerja di bawah kepemimpinan orang kafir. Posisinya seorang muslim mesti lebih tinggi darinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan sudah terjadi pimpinan kita, misalkan yang disebutkan bapak tadi, pimpinannya adalah kafir, kemudian dia memerintahkan kita, kemudian bagaimana sikap kita? Atau mungkin seperti di Manado misalkan, wali kotanya Nasrani, bagaimana sikap kita? Maka selama yang dia perintahkan adalah kebaikan, bukan kejelekan yang dia suruh, kita taati dalam rangka mentaati pimpinan yang di atasnya lagi. Ya. Pimpinan yang di atasnya kan muslim. Ya. Yang paling atasnya presiden. Presiden kita, walhamdulillah, seorang muslim. Ya. Seperti itu. Bukan dalam rangka taat kepadanya karena dia kafir, tetapi dalam rangka taat kepada pimpinannya yang di atasnya lagi. Sepanjang yang dia perintahkan itu adalah kebaikan. Tapi kalau dia memerintahkan kepada kejelekan, maka hal itu tidak boleh ditaati, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiyati khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memerintahkan muslim, kalau memerintahkan berbuat maksiat tidak bisa ditaati. Baik. Kemudian yang ketiga, hukumnya bagaimana? Kalau kita mentaati misalkan yang maksiat, apakah sampai kepada kekafiran? Jawabannya seperti tadi. Pertama, dari sisi loyal. Kalau kita loyalnya karena agamanya, ya kafir. Tetapi kalau karena takut dibesar, takut dimarahi, maka itu dosa besar. Tidak sampai kafir. Ya. Misalkan kita disuruh apa namanya menilang, kalau polisi ya, menilang orang yang surat-suratnya lengkap semua, tidak ada pelanggaran. Ya. Disuruh ditilang, cari-cari alasan. Misalkan, ya. Disuruh sama komandan, komandannya kafir. Maka karena takut komandannya, akhirnya dituruti. Maka ini dosa besar. Tapi kalau membenarkan, karena membenarkan agamanya, membenarkan kesyirikannya, maka itu adalah kesyirikan. Jadi kembali kepada perincian yang tadi, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Dan berbuat baik kepada orang musyrik, orang kafir, tidak dilarang. Harus dibedakan antara berbuat baik dengan loyal kepada mereka. Berbuat baik dalam masalah duniawi tidak dilarang. Sebagaimana firman Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ini syaratnya. Dia tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin. Boleh berlaku adil, berlaku baik dan berlaku adil kepadanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Artinya kalau orang Kristen, orang kafir, dia butuh makan, kasih makan, boleh. Dia butuh obat, kasih obat, boleh. Bahkan bisa jadi itu sebab dia mendapatkan hidayah. Ya, dikasih, dibantu agar dia mendapatkan hidayah. Ya, itu boleh seperti itu. Adapun membantu agamanya, membantu ibadahnya, maka itu tidak dibolehkan. Baik. Bagaimana jika hari raya ini terjadi dua kali? Sebenarnya keadaan sekarang yang terjadi sementara saya bingung atau kasus Syawal. Terjadi kapan ini? Ini kan belum ini. Kok sudah bilang dua kali? Ini kan belum ini. Baik. Mudah-mudahan tahun ini semuanya bersatu. Baik. Mudah-mudahan semuanya bersatu. Dan kalau terjadi perbedaan, maka yang diikuti adalah pemerintah. Yang diikuti adalah pemerintah. Karena itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-sawmu yawma tasumu wa al-fitru yawma tufthirun." Puasa adalah hari kalian semuanya berpuasa, dan berhari raya adalah hari kalian semuanya berhari raya. "Wal adha yawma tudhahun." Demikian pula Idul Adha, hari mana kalian semua menyembeli. Maksudnya di sini adalah bersama pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, sepanjang sejarahnya Rasulullah SAW, kemudian Al-Khulafa'ur Rasyidin, yang menentukan masuknya puasa dan hari raya itu pemerintah. Itu pemerintah, itu bukan hak masyarakat, bukan hak ormas-ormas sunnah. Itu hak pemerintah kaum muslimin. Jadi demikian solusinya. Sebagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikut keputusan pemerintah. Apalagi kalau pemerintah kita sudah mengikuti cara yang benar. Pemerintah bikin cara yang salah pun wajib diikuti dalam masalah ini. Bukan kita mengikuti kesalahannya, tapi memang begitu bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun salahnya, salahnya mereka yang tanggung dosanya. Adapun kita ikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut pemerintah. Apalagi kalau ternyata alhamdulillah pemerintah kita mengikuti cara yang benar. Cara yang benar dalam menentukan bulan baru, bulan Ramadan atau bulan Syawal, yaitu dengan dua cara. Pertama, melihat bulan hilal. Kalau tidak ada hilal, sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa akmilul 'iddata 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan. Berhari raya karena kalian telah melihat bulan. Kalau kalian tidak bisa melihat bulan, sempurnakan menjadi 3 bulan. Akhirnya hari ini, tanggal 29. Ya. Tanggal 29 kita lihat bulan. Kalau bulan muncul, berarti masuk satu Syawal. Kalau bulan tidak muncul bagaimana? Tidak terlihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan menjadi 30 hari. Enggak usah khawatir. Sebetulnya bulan sudah ada, cuma enggak kelihatan. Enggak usah khawatir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau kalian tidak lihat, sempurnakan menjadi 30. Berarti besok hari ke-30 masih berpuasa, selesai masalah. Kalau semuanya mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesai masalah, tidak ada perbedaan. Iya. Kalau sudah hari ke-30, sudah pasti besoknya tanggal 1. Karena bulan dalam Islam, kalau bukan 29, 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Iya. Adapun metode hisab, hitung-menghitung, kira-mengira, itu semuanya termasuk mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ada orang yang pakai hijab, sudah caranya salam masih mencela pemerintah. Iya, ini sebetulnya sudah bukan agama yang politik ini. Ya, mau maju jadi capres apa? Tapi seperti itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gorontalo ini sebagian besar masjid kita ini di sekitar halaman atau kompleks masjid itu ada kuburan-kuburan. Yang ingin kami tanyakan, apa boleh kita sholat berjamaah di situ? Sementara memang kompleks masjid itu adalah merupakan rumah besar kita itu. Kemudian apa hubungannya atau bagaimana kaitannya dengan kuburan yang ada di Masjid Nabawi yang terdapat kuburan Rasulullah dan para sahabat? Mohon penjelasan. Baik. Salat di kompleks kuburan hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis, beliau melarang. Di antaranya, la tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alayha. Jangan salat kepada kuburan dan jangan duduk di atasnya. Demikian pula sabda beliau, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan WC. La'anallahu al-yahuda wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Demikian pula sabda beliau, inna min syirari nas man tudribuhum sa'ahum ahya walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida. Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia orang yang masih hidup ketika kiamat itu terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya. Dan itu bermakna dua, apakah dia bangun masjid di situ atau dia sholat di situ walaupun tidak dibangun masjid. Maka hadis ini seluruhnya mengharamkan sholat di sekitar kuburan, di kuburan, membangun masjid di kuburan, hukumnya haram. Jadi itu yang diharamkan. Adapun kalau sekedar kebetulan, misalkan ya, kita bangun masjid di sini, kubur 100 meter ke sana. Semakin banyak orang yang mati, kuburan semakin meluas sampai ke sini. Maka itu tidak termasuk yang diharamkan. Oleh karena itu, buatlah pemisah antara area kuburan dan masjid, yaitu pagar pemisah atau sekedar jalan. Maka seperti itu dibolehkan insyaallah taala. Kecuali masjid itu dibangun atas dasar pengagungan terhadap penghuni kubur. Kalau seperti itu, walaupun dibuat pagar, tidak ada pengaruhnya. Memang masjid itu tujuannya dibangun sebagai pengagungan kepada penghuni kubur tersebut. Oleh karena itu, ulama berselisih tentang hukum orang yang sholat. Maka dikasih perincian. Pendapat yang kuat dikasih perincian. Kalau dia sholat dalam rangka memuliakan dan mengagungkan penghuni kubur itu, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tetapi kalau sholatnya tidak ada unsur pengagungan seperti itu, hukumnya haram. Dia melakukan dosa besar, namun sholatnya tetap sah. Seperti itu. Jadi maknanya. Baik. Adapun tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang posisi kuburan beliau secara zahir memang ada di dalam masjid. Namun secara hukum sebetulnya tidak bisa dikatakan dalam masjid. Kenapa? Karena masjid beliau dibangun ketika beliau masih hidup. Ya, dan mungkin dikatakan beliau dikubur di masjid. Ya. Dan mungkin sebab masjid saja dibangun ketika beliau masih hidup. Dan beliau dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. karena itu hukum khusus. Itu hukum khusus ya bagi para nabi dan rasul. Kalau meninggal, di mana dia meninggal, disitulah tempat dia dikuburkan. Adapun kita ya nggak boleh, nggak boleh kubur di rumah. Ya. Itu kezaliman sama ahli waris. Ya. Kalau dikubur di rumah, kezaliman kepada ahli waris. Nanti tanahnya jadi murah. Ya. Itu kan udah hak ahli waris tanahnya. Ya. Mungkin nggak laku tanahnya, ada kuburan. Ya. Baik. Itu nggak boleh. Harus dikubur di pemakaman khusus kaum muslimin. Baik. Jadi tidak bisa dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur di masjid. Dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mempertentangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah begitu jelas dengan perbuatan orang. Itu kan perbuatan orang. Ya. Perbuatan seorang khalifah di masa tabi'in yang melebarkan masjid ke arah kuburan Rasulullah SAW, akhirnya secara otomatis masuk. Dan itu perbuatan dia. Masa perbuatan dia kita pertentangkan dengan hadis Nabi? Ya. Berdosa kita, salah besar. Jangankan perbuatan dia, ucapan Abu Bakar dan Umar, manusia yang paling mulia, enggak boleh kita pertentangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian berkata akan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Ya, apalagi cuma perbuatan seorang khalifah ini. Dan perbuatannya itu ketika dia melakukannya diingkari oleh para sahabat ketika itu yang masih hidup. Demikian pula oleh pembesar tabi'in ketika itu diingkari. Artinya tidak disepakati ya para oleh para sahabat dan para ulama besar di masa itu. Jadi enggak boleh kita pertentangkan hadis-hadis yang begitu jelas larangan sholat di kuburan dengan alasan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di masjid padahal beliau tidak ridho gitu kan. Demikian pula para sahabat melarang. Kita pertentangkan dengan perbuatan manusia. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana hukum tentang sholat di lapangan sebagai tempat jalan digunakan sebagai disulap menjadi lapangan. Sehingga sholat itu di lapangan, di jalan raya. Kemudian yang berikut tentang kegiatan rumah berupa kaligrafi. Rumah hukum kaligrafi dan profesi sebagai orang kaligrafer. Dan berikut yang ketiga, terakhir tentang hukum sholat Jumat. Musola dibuat untuk sholat Jumat. Sholat yang hanya dua waktu dibuat untuk sholat jamaah, tapi dibuat sholat Jumat. Yang pertama, musola tanah lapang yang digunakan Rasulullah SAW untuk sholat id memang musola khusus, artinya satu tempat yang dikhususkan untuk sholat id. Tetapi saya tidak atau belum mendapatkan penjelasan para ulama, haruskah ada persyaratan seperti itu? Ya, harus khusus seperti itu. Wallahu a'lam. Anda belum tahu persyaratan khusus seperti itu. Ya. Jadi selama kita belum tahu, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada dalil yang harus mensyaratkan dia harus khusus, tidak boleh dipakai untuk jalan dan tidak boleh untuk dipakai untuk yang lainnya. Ya. Selama kita tidak mendapatkan dalil ada persyaratan khusus seperti itu, tidak masalah insyaallah taala. Apalagi dalam kondisi darurat, ya, misalkan kita memang sudah tidak punya lapangan, yang ada cuma di jalan raya itu tidak apa-apa, insyaallah taala. Oke. Adapun yang kedua, musalla yang digunakan untuk masjid. Ini kata musalla ini kalau di dalam hadis kita dapatkan maksudnya lapangannya. Ya. Bukan masjid kecil. Baik. Seharusnya setiap masjid yang besar maupun kecil dinamakan masjid atau dinamakan musalla dihidupkan sholat lima waktu dan sholat Jumat oleh jamaah di sekitarnya. Akan tetapi untuk Jumat itu dipersyaratkan harus izin pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan tidak ada masalah. Harus izin pemerintah. Jumat termasuk ibadah-ibadah yang di situ menyatukan kaum muslimin. Sehingga kalau tanpa izin pemerintah dapat memecah belah kaum muslimin. Kalau pemerintah mengizinkan tidak masalah insyaallah kan. Dan seharusnya dihidupkan lima waktunya. Kemudian yang ketiga tentang apa tadi? Kaligrafi. Kaligrafi ditempelkan begitu di masjid-masjid. Di rumah-rumah juga. Sama di masjid juga. Itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Itu kemudaratan yang pertama. Hal itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudaratan yang kedua, hal itu mungkin dapat memalingkan seseorang sehingga dia mencukupi diri dengan itu tidak lagi membaca Al-Qur'an. Padahal yang diharuskan baginya membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mengamalkannya, mencari tempelkan. Atau dibawa-bawa oleh jimat, bukan. Tetapi dibaca, dipelajari, diamalkan. Itu kewajiban kita. Yang ketiga, ada sebagian yang menempelkan lafaz Allah sampingnya Muhammad. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang mengatakan kepada beliau, "Masya Allah wa syi'ta." Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aja'al tani lillahi jiddan?" Apakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Maka semisal dengan itu kata beliau. Jadi yang lebih afdal hal seperti itu untuk tidak dilakukan. Apalagi kalau di masjid, itu akan membuat orang tidak khusyuk sholat. Ya. Mungkin lihat-lihat gambar itu, lihat-lihat tulisannya ini, kayaknya salah tulis. Baik. Dan juga termasuk pemborosan harta. Ya. Masuk pemborosan harta. Masih ada yang lebih baik, yang lebih dibutuhkan harta yang digunakan di situ. Apalagi sekarang mahal. Ya. 1 meter berapa juta ini? Kaligrafi itu, juta itu. Baik. Soal itu Allah. Masalah pembahasan Nawakidul Islam ini, kita kadang-kadang kena subhat kalau kita membahas atau menyebarkan kepada masyarakat tanya ahlu sunnah atau salaf ini mudah memponis orang kafir. Jadi ini bagaimana cara membantah subhat ini, sebab sedikit-sedikit kafir. Jadi seakan-akan kita seperti teroris. Ibaratkan seperti teroris, mudah mengkafirkan orang. Kemudian yang kedua, bahwa fenomena Nawakidul Islam ini di masyarakat itu sudah membudaya, atau rata-rata kaum muslimin terjebak atau terjatuh dalam Nawakidul Islam ini. Bagaimana mensikapi orang-orang seperti itu? Apakah kita berwala atau bagaimana kita mensikapi orang ini, bagi dia seorang muslim atau dia bagi orang kafir, terhadap dia terjatuh dalam Nawakidul Islam? Ini sudah kita jelaskan di awal tadi. Sebelum mulai kajian masuk, kita sudah dijelaskan tadi bahwa pengkafiran itu ada dua bentuk. Mengkafirkan perbuatannya dan pelakunya. Ya, mengkafirkan perbuatannya cukup ada dalilnya, syaratnya. Ada dalilnya itu kekufuran, kita katakan kekufuran. Adapun pelakunya belum tentu kafir. Ini yang dijelaskan kepada mereka. Ini yang mereka tidak paham. Sehingga muncul tuduhan seperti itu. Mereka mengira kita sudah mengkafirkan mereka, padahal tidak. Ya. Justru ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling hati-hati di dalam pengkafiran. Sehingga tadi kita sudah jelaskan tentang syarat, di antara syarat-syarat pengkafiran dan udur-udur yang menghalangi pengkafiran. Sudah dijelaskan tadi ya. Intinya itu yang perlu dijelaskan. Pengkafiran itu ada dua bentuk, pengkafiran perbuatan dan pengkafiran pelaku. Muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis kita vonis kafir. Yang kita bicarakan adalah perbuatan. Itu yang perlu dijelaskan kepada mereka. Yang kedua, maka kita sikapi orang-orang muslim yang melakukan kesyirikan dan kekufuran itu sebagai muslim. Kenapa? Karena asalnya dia muslim. Tidak boleh kita kafirkan sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalangnya. Jadi tetap disikapi sebagai seorang muslim. Oleh karena itu perlu dinasihati, perlu didekati supaya dia tobat. Baik, seperti itu. Mungkin terakhir seperti yang tadi menungguin sehubungan dengan materi Nawakidul Islam tadi, pembatal keislaman pertama yaitu syirik, terkait dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sifat Allah tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang ada alat-alat kesehatan yang berbentuk batu seperti batu germanium, magnet atau kristal dan lainnya yang kini dipakai oleh orang-orang untuk mengadakan pengobatan, kemudian juga dipakai menjadi gelang dan atau kalung dan lain sebagainya. Ini pertanyaan, bagaimana hukum menyikapi benda-benda seperti ini? Apakah sama seperti jimat atau bagaimana? Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap non-muslim. Sikap kita terhadap non-muslim seperti mengantarkannya ke tempat-tempat ibadah, sementara profesi kita adalah sebagai bahasa yang khusus ini ya, umum. Sebagai super transportasi, ya kebanyakan seperti ini kan, misalkan apalagi di daerah Manado, kita sebagai muslim dan mereka naik ke kendaraan dengan membawa Alkitab, ini bagaimana menyikapi, apakah kita harus turun saja bu? Ini start. yang terjadi di apa namanya keadaan sekarang. Jazakallah khair. Yang pertama tentang benda-benda. Oh iya, ini termasuk perkara penting dalam tauhid, kaidah-kaidah penting dalam tauhid yang harus dipahami, memahami tentang sebab. Sebab itu dianggap sebagai sebab yang syar'i apabila terbukti dengan dua jalan. Pertama, dengan dalil, ya, dengan wahyu. Yang kedua, dengan percobaan ilmiah, ya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh dengan dalil, ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil habbati sauda syifa'an min kulli da. Sesungguhnya dalam habbah sauda ada obat bagi segala penyakit. Ya. Ini bukan promo ya. Ini menunjukkan kita sudah coba atau belum, kita harus percaya. Nabi SAW mengatakan demikian, yakin itu sebab kesembuhan. Allah jadikan sebagai sebab kesembuhan. Atau yang kedua, tidak ada jadinya, tapi kita coba, kita teliti, ada sebab-sebab yang logis, ilmiah. Bahwasannya pohon ini atau daun ini bisa menjadi sebab kesembuhan. Maka berarti Allah telah menjadikan dia sebab kesembuhan. Baik. Adapun yang tidak bisa dijelaskan dengan dua cara itu, tidak ada dalil, tidak pula ada suatu penjelasan ilmiah, maka itu masuk kategori jimat. Masuk kategori jimat. Masuk kategori syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar kalau dia percaya batu-batu itu berfungsi dengan sendirinya tanpa dari Allah. Adapun syirik kecil kalau dia percaya batu-batu itu hanya sebab. Ya, hanya sebab. Padahal dia bukan sebab. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Tapi ini kaidahnya, ya. Selama dia bisa dijelaskan secara ilmiah, ya, apakah batu itu mengandung panas, misalkan panas itu mengusir semut-semut misalkan. Nah, itu jelas kan ilmiah penjelasannya. Ilmiah penjelasannya. Kalau tidak bisa dijelaskan, ya, penyakit dipindahkan ke telur, penyakit dipindahkan ke kambing, tidak masuk akal. Baik, maka seperti ini termasuk sebab-sebab yang tidak dibenarkan. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Baik, seperti ini. Jadi diteliti, harus diteliti. Itu gelang-gelang benar nggak seperti itu? Kalau benar ya tidak masalah. Dan tetap, walaupun itu benar, sebab yang menyembuhkan seperti hambal solda jelas, dia adalah sebab yang menyembuhkan. Tapi kita yakin, kita mesti yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanyalah sebab. Baik. Adapun yang kedua, jadi supir atau seksi transportasi, mengantar orang untuk melakukan kesyirikan, hukumnya haram. Termasuk ta'awun, ya, tolong menolong di dalam dosa. Itu kalau kita sudah tahu jelas dia punya indikasi yang kuat, ya, misalkan bawa Alkitab, bawa Injil, punya indikasi kuat kan itu nggak boleh. Jangan disuruh turun, memang jangan dimuat. Kalau disuruh turunnya repot. Dari awal jangan dimuat. Itu termasuk kategori ta'awun, tolong menolong di dalam dosa. Baik. Berkali misalnya di sana sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahi taufiq, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.